kau ingin lukai hatiku, lakukanlah buat aku menangis. Bila kau ingin akhiri cintaku, tegaskanlah buat aku tak berarti. Tapi jangan seperti ini, bila